yang hebat, jumpa kembali dengan Matahari, media audio tuntunan anak sehari-hari. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat ya. Nah, kali ini kita akan mendengarkan sebuah cerita dan juga nyanyian dengan judul Tata Cara Menggunakan dan Merawat Mainan. Apakah kalian sudah siap? Yuk, kita dengarkan bersama. Balokan untuk disusun, bukan dilempar-lempar. Coba sini ibu lihat. Aduh, sampai memar begini. Bu guru oleskan obat memar ya. Tidak sakit kok. Pelan-pelan bu guru. Sakit sekali. Iya, bu guru pelan-pelan kok oleskan obatnya. Sakit, aduh. Sakit banget, aduh. Hah? Kenapa lagi itu? Bu guru, sakit, Bu. Aduh. Bukan aku, Bu. Adi jatuh sendiri kok. Itu. Bu guru, kena Lego yang dipakai mainan Miko. Soalnya Miko tidak membereskannya. Sakit. Coba sini. Ibu lihat dulu kakimu. Ada yang luka tidak? Sini. Ibu oleskan obat memar juga ya. Miko, Bu Guru sudah mengingatkan berulang-ulang kan? Gunakan mainan dengan benar. Kalau sudah selesai, kamu sebaiknya langsung menyimpannya kembali. Jadi semuanya rapi kembali. Miko ingat kan ketika Ibu Guru mengatakan itu? Iya Bu, tapi kan aku tidak sengaja. Tidak sengaja pun tetap menyakiti teman-temanmu kan? Tuh lihat, Nina dan Adi masih kesakitan karena mainan yang kamu mainkan tidak digunakan dengan benar. Tidak Miko rapikan kembali. Iya Bu, Miko minta maaf ya teman-teman. Miko juga minta maaf ya sama semuanya. Baiklah kalau begitu. Jangan diulangi lagi ya. Diingat-ingat, gunakan mainan sesuai fungsinya. Bola dimainkan dengan cara ditendang, dilempar, ditangkap, dan dipantulkan. Balok dimainkan dengan cara disusun, dijejerkan, dan ditumpuk. Nah, boneka dimainkan dengan cara digendong-gendong, ditimbang-timbang, disayang-sayang, diayun-ayun, dan dipakai bermain peran. Anak-anak, jangan lupa ya, bersihkan semua mainan dan kembalikan mainan ke tempatnya setiap kali selesai bermain. Siapkan wadah ukuran sedang, kemudian beri tulisan pada setiap wadah sesuai dengan nama mainan tersebut. Jika kalian perlu, perbaiki mainan yang rusak. Dan buang mainan yang sudah rusak dan mainan itu tidak bisa diperbaiki. Anak-anak, kalian semua mengerti kan? Nah, sekarang mari kita dengarkan sebuah lagu tentang bagaimana menggunakan dan merawat mainan. Ayunkan, ayunkan, bersihkan. Anak-anakku yang hebat, demikianlah cerita dan nyanyian tentang tata cara menggunakan dan merawat mainan. Bagaimana anak-anak? Menarik bukan? Anak-anak, ingat, ada 8 tata cara menggunakan dan merawat mainan. 1. Gunakan mainan sesuai fungsinya. 2. Bola dimainkan dengan cara ditendang, dilempar, ditangkap, dan dipantulkan. 3. Balok dimainkan dengan cara disusun, dijajarkan, dan ditumpuk. 4. Boneka dimainkan dengan cara digendong-gendong, ditimang-timang, disayang-sayang, diayun-ayunkan, dan dipakai bermain peran. 5. Bersihkan semua mainan setiap selesai bermain. 6. Kembalikan mainan ke tempatnya setiap kali selesai bermain. 7. Perbaiki mainan yang rusak. 8. Buang mainan yang sudah rusak dan tidak bisa diperbaiki. Jadi, jika kita menggunakan dan merawat mainan dengan benar, maka mainan akan lebih tahan lama dan bisa lebih bermanfaat bagi yang lain juga. Nah, anak-anakku yang hebat, sampai di sini ibu menemani kalian. Kita berjumpa di lain waktu dalam program yang lain. Dadah!